Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, salah satu ketinggian dari bulan Ramadan, keindahan bulan Ramadan, dipergunakannya oleh kaum muslimin untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari infak dan sedekah. Andaikan kualitas dan kuantitas infak dan sedekah dijadikan sebagai lifestyle kaum muslimin, dijadikan menjadi gaya hidup kaum muslimin, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah, kekuatan akan diturunkan oleh Allah. Harta kita tidak akan pernah habis. Harta kita akan berkembang penuh dengan keberkahan. Sahabat Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, anfik yunfak, berinfaklah anda, maka anda akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat yang saya tadi bacakan, surat Al-Munafiqun ayat yang terakhir, Allah menjelaskan, berinfaklah kamu sekalian sebelum datang kepada kamu sekalian tanda-tanda kematian, sakratul maut. Dan ketika sakratul maut terjadi, maka orang akan meminta kepada Allah untuk diberikan waktu bisa memperpanjang usianya. Untuk agar bisa apa? Agar bisa melaksanakan infak atau sedekah. Fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Oleh karena itu, mari kita jadikan infak sebagai kebiasaan kita, kebutuhan kita. Suaminya diajak berinfak, istrinya diajak berinfak, anak-anak diajak berinfak secara rutin, secara kontinu. Karena dengan infak yang benar, itu akan menghasilkan kebaikan. Orang akan cerdas ketika dia terbiasa melaksanakan infak. Banyak sudah contoh-contoh, hartanya tidak akan habis. Saya kira Ramadan ini mari kita jadikan momentum yang paling tepat untuk membiasakan berinfak, bersedekah. Di samping tentu kewajiban kita untuk berzakat. Mudah-mudahan harta kita akan berkah, keluarga kita akan berkah, dan kita akan mendapatkan keberkahan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.